air itu bukan yang telah digunakan untuk membasuh kepalanya, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Sedangkan dalam riwayat Muslim dari jalan yang sama dengan lafaz, dan beliau mengusap kepalanya dengan air yang bukan dari sisa air yang digunakan untuk membasuh kedua tangannya. Inilah yang mahfuz, yaitu yang terjaga. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Poin pertama dari hadis ini adalah perawi yang meriwayatkan hadis ini. Dalam bahasa Arabnya di sini wa anhu. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan wa anhu, yang aturan diterjemahkan darinya. Nya kembali kepada hadis sebelumnya, yaitu dari Abdullah bin Zaid, hadis yang ke-47. Darinya, yaitu maksudnya adalah dari Abdullah bin Zaid, makanya diterjemahkan oleh penerjemah langsung dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Dan Abdullah bin Zaid sudah kita sebutkan biografi beliau. Kemudian poin yang kedua, yaitu makna hadis ini, bahwa dia di sini adalah Abdullah bin Zaid. Dia adalah Abdullah bin Zaid. Dia melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil air untuk membasuh kedua telinganya. Mengambil air untuk membasuh kedua telinganya. Air itu bukan air yang telah digunakan untuk membasuh kepalanya. Ibu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini Abdullah bin Zaid ingin menerangkan kepada kita, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasuh atau mengusap kepala lebih tepatnya untuk telinga, beliau mengambil air yang baru selain air yang digunakan untuk mengusap kepala. Paham ya? Saya contohkan, ada nanti beberapa contoh di akhir hadis kita akan sebutkan tata cara mengusap kepala. Yang paling kuat, kita ambil air dengan menggabungkan kedua telapak tangan, kemudian kita lepas air tersebut sehingga tangannya basah, kedua telapak tangannya basah. Lalu setelah itu kita usapkan dari depan ke belakang, belakang ke depan. Untuk hadis ini maksudnya adalah mengambil air yang baru, kemudian kita usap kedua telinga kita. Itu makna dari hadis ini. Paham sampai sini? Ya, makna dari hadis ini. Akhrajahul Baihaqiyyu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Nanti saya akan menerangkan derajat hadis. Kita jelaskan dulu poin yang kedua dari hadis ini, yaitu makna hadis ini. Saya jelaskan dulu. Wa huwa 'inda Muslim. Sedangkan dalam riwayat Muslim, Imam Baihaqi meriwayatkan, ini kan disebutkan di dalam kitab kita, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, yaitu Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan di dalam kitab beliau As-Sunan. Ya, Sunan sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Makna As-Sunan apa? Yaitu buku atau kitab yang di dalamnya, hah? Masih ingat? Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, Sunan Al-Baihaqi. Apa makna sunan? Masih ada yang ingat? Hah? Kitab yang di dalamnya hadis-hadis Rasul yang berkenaan dengan hukum-hukum fikih saja. Tidak diceritakan tentang hukum sejarah, tafsir, enggak ada. Ya. Itu bedanya Sahih Bukhari dengan Sunan-Sunan. Kenapa Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dinamakan kitab Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, atau nama aslinya Al-Jami' Al-Musnad, Sedangkan Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, bedanya itu. Kalau Sahih Bukhari ada riwayat tentang tafsir, ada riwayat tentang sejarah peperangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau di dalam kitab Sunan hanya apa? Hadis-hadis tentang fikih. Fikih itu seperti apa, Ustaz? Seperti tentang sholat, yang berkenaan dengan sholat, bersuci, mandi, tayamum, wudu, ya. Kemudian puasa, zakat, haji, pokoknya yang berkenaan dengan hukum fikih. Maka di sini Imam Baihaqi diriwayatkan oleh Al Baihaqi. Maksudnya di dalam kitab apa? Kitab As-Sunan, ya. Maksudnya di dalam kitab As-Sunan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Baihaqi ini adalah ulama besar di dalam agama Islam dan beliau bermadzhab Syafi'i. Bahkan termasuk orang yang membela mazhab Asy-Syafi'i, ya. Beliau termasuk orang yang sering sekali membela mazhab Asy-Syafi'i. Saya akan bacakan tentang biografi beliau. Kira-kira beliau itu hidupnya tahun berapa sehingga kita mengetahui siapa itu Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Perhatikan baik-baik. Al-Baihaqi nama aslinya Daud bin Al-Husain. Daud bin Al-Husain bin Aqil. Daud bin Al-Husain bin Aqil. Dan beliau seorang ahli hadis, muhaddis, imam, kemudian thiqah, terpercaya, kemudian al-musnid. Musnid itu artinya seorang ulama yang mempunyai sanad sampai Rasulullah. Nah, itu dia. Mempunyai hadis-hadis, riwayat hadis sampai mana? Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan asli beliau adalah dari Naisabur. Naisabur di mana? Ya, Naisabur itu di daerah Persia yang tidak ada orang Arab di sana. Tetapi Allah ingin membuktikan bahwa meskipun bukan orang Arab maka beliau menjadi ahli hadis. Baik. Beliau lahir pada tahun 200 Hijriah. Berarti beliau ini adalah ulama abad ke-3 Hijriah, ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau meninggal pada tahun 293 Hijriah. Pada tahun 293 Hijriah. Ini sedikit tentang Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Dan seperti yang saya ucapkan tadi bahwasanya Imam Al-Baihaqi adalah seorang ulama yang termasuk ulama-ulama yang membela mazhab siapa? Mazhab Syafi'i. Ya, mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Taib. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Kalau sudah kita pahami itu, jadi Imam Baihaqi meriwayatkan ini di dalam kitab beliau Sunan. Ya, Sunan Al-Baihaqi. Taib. Kemudian penulis Al-Syekh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, sedangkan dalam riwayat Muslim, riwayat Muslim ini maksudnya apa? Dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim di dalam kitabnya Sahih Muslim, ya. Sedangkan dalam riwayat Muslim maksudnya riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim di dalam kitabnya Sahih Muslim dari jalan yang sama. Jalan yang sama maksudnya riwayat jalannya, sanadnya, mata rantai periwayatan itu sama dengan lafaz dan beliau mengusap kepalanya dengan air yang bukan dari sisa air yang digunakan untuk membasuh kedua tangannya. Maksud dari riwayat Muslim ini apa? Beliau mengusap kepala dengan air yang bukan dari sisa yang digunakan untuk membasuh kedua tangannya. Jadi ada perbedaan dalam dua riwayat ini. Riwayat Imam Baihaqi meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW setelah mengusap kepala, beliau mengambil air baru untuk mengusap telinga. Di dalam riwayat Muslim, yaitu Nabi Muhammad SAW mengusap kepala bukan dari air bekas tangan. Bukan dari air bekas apa? Bekas tangan. Apa maksudnya? Yaitu beliau mengusap tangan, membasuh tangan dalam wudunya, kemudian mengambil air baru untuk mengusap kepala. Tidak disebutkan masalah telinga. Paham bedanya? Paham bedanya? Saya ulangi. Riwayat Imam Baihaqi menceritakan bagaimana Nabi Muhammad SAW berwudu, mengusap kepala. Ya, kemudian untuk telinga mengambil air yang baru. Paham sampai sini? Paham. Taib, itu riwayat Imam Baihaqi. Riwayat Imam Muslim bagaimana? Nabi Muhammad SAW mengusap kepala dengan air baru, bukan dengan air bekas tangan. Oh, Ustaz, masa ada yang mengatakan basuh tangan langsung kepala, nggak usah ngambil air baru? Nah, itu yang dibicarakan sebenarnya. Paham maksud saya? Ya, paham yang di dalam hadis ini? Ini yang diberitahukan oleh Imam Muslim dalam riwayatnya. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan inilah yang mahfuz. Artinya, riwayat Imam Muslimlah yang lafadznya terjaga. Berarti riwayat Baihaqi yang mengatakan mengambil air baru untuk telinga ini tidak terjaga riwayatnya. Gampangannya, Pak, kita selama ini belajar di sekolah-sekolah untuk telinga mengambil air baru, betul? Nah, itu riwayatnya adalah lemah. Riwayatnya adalah apa? Lemah. Yang disebut dengan syadzah. Apa arti syadzah? Lihat ya. Arti syadzah adalah hadis yang sahih menyelisihi hadis yang lebih sahih darinya. Saya ulangi. Hadis sahih menyelisih hadis yang lebih sahih darinya. Ini perlu dicatat. Riwayat Baihaqi, perhatikan. Ya. Jadi Bapak setelah ini bisa menjawab dan bisa menekankan pada diri sendiri dengan yakin, apa hukum mengambil air baru untuk telinga? Riwayat Baihaqi meriwayatkan bahwa kita sebutkan dengan makna mengambil apa? Air baru untuk mengusap telinga. Ini riwayat Baihaqi. Ya, mengambil air baru untuk mengusap telinga. Jadi setelah mengusap kepala, basahi lagi kedua tangan, mengusap ke telinga. Baik. Riwayat Muslim, ya, Riwayat Muslim, Al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitab Sunan Muslim, dalam kitab Sahih Muslim. Mengambil air baru untuk mengusap kepala. Nah, ini ringkasannya seperti ini, Pak. Dua riwayat itu. Paham, bisa membedakan sekarang? Nah, yang ini riwayatnya syadzah. Apa itu syadzah? Tadi, hadisnya ini sahih, tapi menyelisihi hadis yang lebih sahih. Ya, lebih kuat ini. Makanya kalau berwudu tidak perlu kita mengusap kepala, kemudian kalau ingin mengusap telinga harus mengambil air baru atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena riwayatnya syadzah. Apa arti syadzah? Hadis sahih, hadisnya ini sahih. Hadis ini sahih, tapi menyelisih hadis yang lebih sahih. Menyelisihnya di mana? Air baru yang diambil bukan untuk telinga, tetapi untuk kepala. Bisa paham ini? Alhamdulillah. Nah, nanti ada jawaban dari jumhur untuk telinga, kenapa tidak mengambil air baru? Karena telinga adalah bagian dari kepala, begitu. Ya? Bisa dipahami ini? Paham, alhamdulillah. Ya? Masih belum paham pada toh? Paham, alhamdulillah. Nah, ini yang paling penting, Ustaz, ini syadzah. Hadis ini syadzah. Apa arti syadzah? Hadis sahih menyelisihi hadis yang lebih sahih. Penyelisihannya dari mana? Yaitu penyelisihannya adalah di sini mengambil air baru aturan untuk kepala, tetapi dalam riwayat Baihaqi mengambil air baru untuk telinga. Di sini penyelisihannya. Paham? Ya, bisa dipahami ya? Baik. Kalau sudah dipahami itu, maka poin yang ketiga, hadis riwayat Imam Baihaqi dalam nomor 48 ini adalah riwayatnya syadzah. Ya, riwayatnya syadzah. Kalau ingin lebih jelas, lihat footnote nomor 48. Ya, lihat footnote nomor 48. Dan saya tidak akan baca, karena nanti bingung. Kecuali yang ada ingin memang benar-benar tahu, silahkan datang sendiri, saya terangkan. Ya, kalau ingin benar-benar tahu, karena itu ilmu hadis, akan habis waktu kita mempelajari itu. Yang jelas, Bapak hanya perlu tahu hadis riwayat Baihaqi, apa hukumnya? Syadzah. Apa itu syadzah? Hadisnya sahih, tapi menyelisih hadis yang lebih sahih, yaitu riwayat Muslim. Ada istilah lain selain syadzah, apa? Selain syadzah, yaitu mungkar. Nah, ini hadis mungkar. Apa mungkar? Hampir sama, cuma hadis lemah menyelisih hadis sahih. Kalau ini hadis sahih menyelisih hadis yang lebih sahih. Maka catat, hadis mungkar adalah hadis lemah yang menyelisih hadis sahih. Sudah lemah, ya. Dia menyelisih lagi hadis sahih. Nah, itu dia. Saya tidak akan baca sekali lagi apa nomor 48 itu footnote-nya. Kalau ada yang bertanya secara pribadi, baru saya jelaskan nanti secara detail. Karena saya takutkan nanti kalau kita baca, maka bapak, ibu, saudara-saudari bingung. Akhirnya kabur semua nanti. Ya, jadi nggak belajar nanti. Terlalu dalam, nanti tidak belajar. Baik, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Poin ketiga sudah. Hadis riwayat Muslim, tidak ada keraguan di dalamnya. Hadisnya sahih. Ya, sudah kita jelaskan. Baik, poin keempat, yaitu hukum dan pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa mengusap telinga dengan bekas air dari mengusap kepala. Saya ulangi, hadis ini menunjukkan bahwa mengusap telinga dengan bekas air dari mengusap kepala. Berarti tidak perlu mengambil air baru. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, rambut ulun tuh tebal, sekali usap langsung kering tangannya? Tidak bisa. Kalau usapkan, kalau tidak mengambil air baru untuk telinga, maka kada basah telinganya. Adalah rambut kayak itu. Hah? Mungkin? Rambut open binanya. Mungkinlah. Maka para ulama mengatakan, kalau ternyata memang, lihat ya, kan telinga itu harus diusap, dan usapan harus ada apa? Air. Kalau ternyata memang pas mengusap kepala airnya habis, kering tangannya, maka bolehlah pada saat itu mengambil air yang baru. Itu ya. Silakan dicatat hukum yang pertama dulu. Hadis ini menunjukkan bahwa mengusap kedua telinga dengan bekas air dari usapan kepala. Begitu. Dengan bekas air dari usapan kepala. Faedah yang kedua, jika ketika mengusap kepala tangan kering, maka diperbolehkan membasahinya untuk mengusap telinga. Nah, begitu ya. Jadi dua-duanya kita bisa ambil. Tapi wallahu alam, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Imam Al-Uthaymin tidak ridho dengan cara seperti ini. Enggak mungkin kering, kata beliau. Rambut mana yang bisa mengeringkan langsung tangan? Dan beliau tetap berpegangan bahwasanya itu riwayat syadzah. Itu riwayat lemah, tidak bisa dipakai. Tapi yang jelas, kalaupun terjadi kita pas mengusap kepala kering tangannya, itu pun jauh dari kemungkinan. Kalau kering juga, maka baru mengambil air yang baru untuk mengusap telinga. Jadi pelajaran kedua, jika tangan kering setelah mengusap kepala, boleh mengambil air baru untuk mengusap telinga. Boleh mengambil air baru untuk mengusap telinga. Pelajaran ketiga, para ulama yang mengatakan mengambil air baru untuk telinga adalah, lihat, para ulama yang mengatakan mengambil air baru untuk telinga adalah Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ustaz jumhur, Ustaz. Iya. Pendapat jumhur, tapi kita selalu dikenalkan oleh ustaz-ustaz Ahlus Sunnah, jumhur bukan dalil. Dalil adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Tetapi kita perlu perhatikan pendapat jumhur tersebut, karena itu ulama, bukan sembarangan mereka berpendapat. Maka yang nomor berapa itu? Nomor tiga, ulama yang berpendapat mengambil air baru untuk telinga adalah Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Dan Ibnul Munzir mengomentari, lihat perkataan Ibnul Munzir, wa ghairu mawjudin fil akhbari tsabitah allati fiha sifatu wudhu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akhdhuhu li udhunayhi ma'an jadidan. Dan belum ada di dalam riwayat-riwayat yang tetap di dalamnya sifat-sifat wudhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil air baru untuk membasuh telinga atau untuk mengusap telinga. Jadi belum ada riwayatnya memang. Ya, itu perkataan Ibnul Munzir. Jadi meskipun itu pendapat jumhur, mana dalil? Itu selalu kita seperti itu, Pak. Mana dalil Anda? Kalau ada dalil, dalilnya sahih, pendalilannya sahih, kita terima. Ya, kita terima. Kalau tidak ada, maka kita tolak pendapat tersebut. Taib. Hukum yang keempat yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa bab yang paling tepat untuk hadis ini adalah disyariatkannya mengambil air baru untuk mengusap kepala. Saya ulangi, bab yang paling tepat untuk hadis ini adalah disyariatkannya mengambil air baru untuk mengusap kepala. Ya. Jadi kalau Bapak lihat di halaman 25 buku terjemahan kita, judulnya kan apakah kedua telinga termasuk bagian kepala? Itu judulnya enggak tepat itu. Ya. Yang paling bagus judulnya seperti yang saya ucapkan tadi, disyariatkan mengambil air baru untuk apa? Mengusap kepala. Karena hadisnya berkenaan dengan itu. Hadisnya berkenaan dengan mengusap kepala. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang selanjutnya nomor berapa? Nomor 6. 5 atau 6? Hah? Ikhtalafal ulama. Para ulama berbeda pendapat antara 5 dan 6. Hah? Sekarang 5. Baik. Perhatikan yang kelima. Pelajaran selanjutnya yaitu para ulama berbeda pendapat tentang apakah mengambil air baru untuk kepala atau tidak. Ini sebenarnya yang diperselisihkan oleh para ulama. Apakah mengambil air baru untuk kepala atau tidak? Jadi Pak, ada riwayat yang berbunyi, coba perhatikan riwayatnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu min fadli ma'in kana fi yadihi. Beliau mengusap kepalanya dari bekas air yang ada di tangannya. Berarti enggak mengambil air baru. Yang kalau ulun contohkan pertama kali kan wajah, habis itu tangan. Nah, imbah tangan ini tidak mengambil air baru karena masih basah, maka langsung diusapkan. Nah, ini yang jadi permasalahan oleh para ulama. Ya. Jadi pelajaran yang kelima kita ambil yaitu terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah mengusap kepala mengambil air baru atau tidak? Kalau mengambil air baru berarti dibasahi kedua tangannya. Imbah membasahi kedua tangan, dibasahi kedua telapak tangan untuk mengusap. Ada lagi pendapat yang lain, karena tangannya sudah basah maka apa? Langsung diusapkan ke kepala. Itu permasalahannya. Pendapat yang paling permasalahannya paham, Pak? Paham permasalahannya? Saya ulangi. Ya, permasalahannya para ulama berbeda pendapat apakah mengambil air baru untuk mengusap kepala atau hanya dengan air bekas tangan. Jadi kan kita membasuh tangan nih biasanya ketika berwudu. Basah enggak tangan kita? Basah. Ada yang mengatakan karena basah langsung aja usap. Tidak perlu ngambil air baru. Jumhur ulama mengatakan mengambil air baru. Pendapat yang paling kuat pendapat jumhur yaitu mengambil air baru. Catat, Pak. Pendapat yang paling kuat adalah pendapat jumhur, yaitu mengambil air baru. Untuk mengusap kepala. Untuk mengusap kepala. Baik. Kemudian pelajaran selanjutnya, Bapak Ibu saudara-saudari, ini saya catat saja biar mudah. Pelajaran selanjutnya, tata cara mengusap kepala ada tiga. Tata cara mengusap kepala ada tiga. Yang pertama, menciduk air dengan kedua tangan. Kemudian melepaskan air tersebut. Kemudian mengusap kepala dan kedua telinganya. Saya ulangi, menciduk air dengan kedua tangan, otomatis ada airnya di sini. Lalu dilepaskan. Lalu setelah itu diusapkan ke kepala dan kedua telinga. Caranya perhatikan sini Bapak-bapak, ya. Ini cara pertama. Ambil air dengan kedua tangan atau basahi, kalau kita pakai ledeng kita tanai, mantanai Banjarmasin pinanya. Banyak namun dengar ini di luar. apa? Menadah. Ya. Nadah dengan kedua telapak tangan. Setelah terkumpul dilepas. Kemudian diusapkan ke kepala dan kedua telinga. Ini cara pertama. Dan ini cara yang paling kuat dari hadis Rasulullah SAW. Cara yang paling kuat. Cara yang kedua, yaitu menciduk dengan tangan kanan. Menciduk dengan tangan kanan. Kemudian disambut oleh tangan kiri. Sulit tulis begitu ya, karena bahasanya memang seperti itu, ya. Tsumma yatalaqqaha bishimalih. Kemudian disambut dengan tangan kiri. Lalu dikubuikan. Nah, ini kubuikan. Banjir banget lah. Disiramkan ke kepala. Ya, disiramkan ke kepala. Lalu kedua telinga. Apa bedanya yang pertama, Pak? Kalau yang pertama dibuang, yang kedua tidak. Otomatis basah. Ya. Dan ini diriwayatkan di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Sahih. Ya. Sebagian kita kan belum pernah mengerjakan ini mungkin. Bisa dipahami ya caranya? Jadi, saya ambil dengan tangan kanan dulu, baru disambut dengan tangan kiri. Kemudian setelah itu langsung dibasahkan. Disiramkan ke kepala. Lalu setelah itu diusap sebagaimana kita mengusapnya dari depan ke belakang, belakang ke depan. Kemudian diusap kedua telinga. Basah kalau begitu. Iya, ini yang dilakukan oleh Muawiyah radhiyallahu anha. Ya, sampai disebutkan di sini, hatta wada'a ala wasati ra'sih. Dia meletakkan di atas tengah kepalanya. Ya, air yang sudah ditadah tadi diletakkan di atas tengah kepalanya, hatta qataral ma au kada yaqtur, sampai air berguguran. Ya, mojimus. Sampai air berguguran. Ya. Lalu setelah itu mengusap kedua telinganya. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan sahih. Dan mungkin kalau ingin benar-benar merasakan lezatnya sunnah, kerjakan nanti. Isya ini kerjakan. Ya. Jimus beratan kena. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ada cara ketiga yang belum ada dalilnya, tapi disebutkan oleh para ulama fikih. Cara ketiga, yaitu mengambil dengan tangan kanan, kemudian disambut dengan tangan kiri, lalu setelah itu dilepaskan. Ya. Lalu setelah itu dilepaskan sedikit saja. Kalau yang pertama tadi kan dilepaskan semua. Ini enggak, dilepaskan sedikit, jadi masih ada sisa airnya sedikit. Ah, baru setelah itu diusapkan ke kepala. Jadi jimusnya kada jimus benar. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Nomor 1 dan nomor 2 ada dalilnya. Nomor 3 yang belum ada dalilnya tapi tidak mengapa dilakukan. Dalam artian itu juga termasuk mengusap kepala. Nah, silakan azan dulu mungkin. Jangan, Pak. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة Kita lanjutkan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita membaca hadis yang ke-49. Diberikan judul di dalam kitab buku terjemahan kita halaman 26, keutamaan wudu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul: Inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Muttafaqun alaih wal lafzu li muslimin. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan putih mukanya, kedua kaki tangannya serta kedua kakinya karena bekas air wudu. Maka barang siapa di antara kalian yang mampu memperpanjang cahayanya, maka lakukanlah. Muttafaqun alaih, lafaz ini adalah lafaz Muslim. Arti lafaz Muslim, lafaz yang di dalam Sahih Muslim. Poin pertama yaitu biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Abu Hurairah. Sudah sering sekali Abu Hurairah, nama asli beliau Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Poin kedua yaitu makna hadis ini, ya, karena sudah sering kita langsung kepada poin yang kedua, makna hadis ini. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata-kata mendengar itu menunjukkan kuatnya hadis ini. Ya. Mana yang lebih kuat, Pak? Saya diberitahukan oleh si fulan, atau mana yang lebih kuat dengan saya mendengar dari si fulan? Hah? Akhbarona atau sami'na? Ya. Saya diberitahukan akhbaroni, saya diberitahukan oleh si fulan, atau saya mendengar dari si fulan. Saya mendengar lebih kuat dibandingkan diberitahukan. Kalau diberitahukan mungkin bisa dari orang lain, atau mungkin dia mendengar dalam jumlah yang banyak. Kalau mendengar itu langsung dari mulut ke mulut. Ya, itu dia. Baik. Ini sedikit tentang ilmu hadis, ya. Kata akhbarona di dalam periwayatan hadis itu ada namanya akhbarona. Ada namanya sami'na. Ini artinya dia telah mengabarkan kepada kami. Kalau ini, kami telah mendengar. Nah, ini yang lebih kuat. Sami'na lebih kuat dibandingkan apa? Akhbarona. Baik, kita lanjutkan. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku, kata umatku di sini maksudnya adalah umat yang menerima dakwah. Umat yang menerima dakwah yaitu umat Islam. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata umat itu ada dua. Ya, catat baik-baik. Setiap umat, kata umat dalam Al-Qur'an atau hadis itu ada dua makna. Umat dakwah dan umat yang menerima dakwah. Umat dakwah yaitu umat yang didakwahi dan umat yang menerima dakwah. Setiap kata umat dalam Al-Qur'an atau hadis bisa umat dakwah, masuk di dalamnya seluruh manusia, muslim, kafir, Yahudi, Nasrani, umat dakwah. Ini umat Nabi Muhammad SAW juga. Tetapi umat dakwah, umat yang didakwahi. Ada umat yang menerima dakwah. Atau dalam bahasa Arabnya, umat ijabah. Menerima. Ya. Nah, ini maksudnya adalah umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika di sini, inna ummati, sesungguhnya umatku. Umatku yang dimaksudkan di sini siapa? Umat Islam. Umat yang menerima dakwah, umat ijabah, itu sama semua namanya. Ya. Akan datang pada hari kiamat. Kenapa disebut kiamat? Ya. Yaumul qiyamah. Pakai qaf ya. Yaumul qiyamati. Sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat. Kenapa disebut hari kiamat? Ada sebab tiga. Kiamat artinya hari diberdirikan. Kenapa disebut hari kiamat, hari diberdirikan? Sebabnya satu. Catat. Hari kiamat sama dengan hari diberdirikan. Apa yang diberdirikan? Satu. Hari diberdirikan manusia dari kuburnya. Yaqumun nas min kuburihim. Diberdirikan manusia dari kuburnya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Mutaffifin ayat 6. Yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Pada hari diberdirikan manusia atau berdirinya manusia menghadap Allah Rabb semesta alam. Pak, sebelum saya lanjutkan, penjelasan seperti ini akan lebih memasukkan ke dalam sanubari kita tentang hari kiamat. Jadi ketika ada orang atau ada bapak mendengar atau bapak mengucapkan hari kiamat, bapak dan ibu maknai hari kiamat adalah bangunnya manusia dari kuburnya. Ini kan membuat orang semakin merasapi hari kiamat, bukan sekedar ucapan di lisan. Bapak ibu mendengar ceramah nanti di hari kiamat, langsung pikiran kita kepada tiga hal ini nanti. Ya, hari kiamat maksudnya adalah hari diberdirikan. Apa diberdirikan? Yaitu manusia dibangunkan dari kuburnya, diberdirikan dari kuburnya. Yang kedua, hari diberdirikan keadilan pada hisab. Jadi ketika ada orang yang menyebutkan atau bapak mendengar hari kiamat, oh berarti kiamat itu maksudnya diberdirikan. Apa yang diberdirikan? Diberdirikan hisab yang adil. Hisab yang adil, yang tidak ada kezaliman padanya. Seperti misalkan firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 47. Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a. Ini subhanallah, Pak. Ya, hati-hati, terutama yang berbicara di hadapan Bapak Ibu sekalian dan juga secara umum Bapak Ibu sekalian, perhatikan kezaliman yang pernah kita lakukan terhadap orang lain. Hartakah yang pernah kita ambil kepada orang lain? Harga diri orang lainkah yang pernah kita ghibah, kita remehkan, kita cabik-cabik? Sungguh nanti pada hari kiamat akan diberdirikan hisab yang adil. Lihat Allah berfirman, wa nadha'ul mawazinal qista. Kami akan letakkan timbangan-timbangan yang adil liyaumil qiyamah, untuk hari diberdirikan. Yaitu hari diberdirikan timbangan yang adil tersebut. Maka tidak ada seorang pun yang dizalimi sedikit pun. Bahkan, Pak, ada hadis riwayat Imam Ahmad dan riwayat Imam Muslim bahwa nanti penghuni neraka ini, perhatikan, yang punya hutang, bayar. Punya kezaliman, bayar. Jangan pakai sudah ngaji lama, jenggotan, jilbab sudah besar, tapi suka ngutang tidak bayar. Pakai jurus paling ampuh, afwan akhi. Ya, kalau sudah jatuh tempo, afwan akhi, masih belum bisa bayar. Bayar ya, bayar. Ya, perhatikan baik-baik. Ada hadis yang subhanallah, si fulan penghuni neraka, si fulan penghuni surga. Si fulan penghuni neraka ini tidak akan dimasukkan ke dalam neraka sampai dia mengambil haknya dari si fulan yang menghuni surga. Kalau seandainya ada orang yang berhutang dan dia masuk surga. Saya ulangi, ada yang berhutang masuk apa? Surga. Tapi dia belum bayar hutang. Yang menghutangi dia ternyata di akhirat masuk neraka. Ini Allah tidak akan memasukkan si fulan ini ke dalam neraka sampai diambil dulu kisosnya. Mana hak saya? Ntar dulu, nanti masuk surga, ntar dulu. Sini, hak saya mana? Ya, sampai seperti itu. Saking beratnya apa? Kezaliman yang kita lakukan terhadap tidak bayarnya hutang. Kan Nabi Muhammad SAW menyatakan, tidak bayar hutang itu kezaliman. Matlul ghaniyyi zulmun. Menunda-nunda pembayaran hutang itu adalah sebuah kezaliman. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lucu, kemarin saya diundang keluar kota. Setelah mendengar penjelasan seperti ini, ada pertanyaan yang ngeles sekali. Ustaz, kalau seandainya kita enggak bisa bayar hutang, lalu akhirnya kita masuk ke dalam neraka, sampai berapa lama sih Ustaz masuk dalam nerakanya? Ya Allah, saya bilang ngeles sekali pertanyaannya. Maka jawabannya, niat. Niat, nanti Allah Subhanahu wa taala akan menolong. Dalam hadis Aisyah, ketika beliau diperingati oleh para sahabat, "Ya Aisyah, tudayyini, wahai Aisyah, kenapa engkau banyak hutang? Wahai Ummul Mukminin, kenapa engkau banyak hutang?" Maka Aisyah menjawab apa? "Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa man akhadha amwalan nas wa huwa yuridu ada'aha, addallahu anhu." Barang siapa yang mengambil harta manusia, yaitu berhutang, dan dia ingin, ada niat mengembalikan. Niatnya ini yang penting, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada dia. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan baik-baik berkenaan dengan hari kiamat. Kenapa disebut hari kiamat? Karena diberdirikan hisab yang adil. Makanya yang pernah kita mendzalimi orang dengan macam-macam, mengambil hartanya, memukulnya, mencacinya, menghibahnya, minta halal. Malam ini juga. Kalau perlu SMS wah ini. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, yang ketiga, kenapa disebut hari kiamat sebelum kita sholat? Karena di dalamnya diberdirikan saksi-saksi. Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 51. Kenapa disebut hari kiamat? Karena diberdirikan di dalamnya saksi-saksi. "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yauma yaqumul ashhad." Sesungguhnya kami akan benar-benar menolong rasul-rasul kami dan orang-orang beriman di kehidupan dunia, dan pada hari dibangkitkannya orang-orang yang bersaksi. Ya, diberdirikannya para saksi. Dan di hari kiamat, Pak, banyak saksi. Bukan hanya dari manusia. Tubuh kita jadi saksi. Ayat surat Yasin. Apa? Ayat 65. Bagaimana ayatnya? Tashhadu arjuluhum wa alis... Bagaimana? Pokoknya ayat, dalam ayat itu tangannya jadi saksi, kakinya di... kakinya disaksi dan mulutnya ditutup. Ya, mulutnya ditutup pada hari kiamat. Makanya ini tiga sebab kenapa hari kiamat disebut hari kiamat. Hari diberdirikan, pemberdirian apa? Manusia dari kubur. Yang kedua, pemberdirian hisab yang adil. Yang ketiga, pemberdirian apa? Saksi-saksi pada hari kiamat. Kita salat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak, ibu, saudara-saudari, sebelum salat saya umumkan, mungkin nanti ada sepatah dua patah kata dari bapak-bapak penasehat Masjid Imam Syafi'i tentang kepengurusan dari Masjid Imam Syafi'i. Kita dengarkan setelah salat Isya insyaAllah ta'ala. Maha mohon didengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa sallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita. Tadi sudah sampai hari kiamat. Kenapa disebut hari kiamat? Ada sebab tiga yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian di dalam hadis ini sebutkan, sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan putih mukanya, kedua tangannya, dan kedua kakinya karena bekas air wudu. Karena bekas air wudu. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah keutamaan berwudu, yaitu bagian-bagian anggota wudu akan menjadi putih. Yang dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenal umatnya. Yang dengan keputihan dan cahaya pada anggota-anggota tubuh, wajah, kedua tangan, kedua kaki, itulah Nabi Muhammad SAW akan mengenal umatnya. Dan kata-kata ghur itu artinya sebenarnya ghurron, kan di situ ghurron. Ghur itu adalah dari kuda yang di wajahnya itu ada warna putih. Itu sebenarnya arti ghur. Kuda di wajahnya ada warna putih, ya. Yang jelas Bapak Ibu saudara-saudari, itu akibat wudu. Kemudian di sini sebutkan, maka barang siapa di antara kalian yang mampu memperpanjang cahayanya, maka lakukanlah. Nah, dari mulai kata maka, itu bukan hadis. Ya, dari mulai kata maka sampai selesai, maka. Barang siapa di antara kalian yang mampu memperpanjang cahayanya, maka lakukanlah. Itu bukan perkataan Rasulullah. Itu perkataan Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya. Perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini pendapat yang paling kuat bahwasanya itu bukan perkataan Rasulullah tapi perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik, muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih artinya hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim untuk meriwayatkannya. Lafaz ini lafaz Muslim. Apa maksud lafaz Muslim? Lafaz dari sahih Muslim. Lafaz dari sahih Muslim. Taib. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, yang pertama, hadis ini menunjukkan keutamaan berwudu, yaitu mendatangkan cahaya pada hari kiamat. Mendatangkan cahaya pada hari kiamat. Keutamaan berwudu yaitu mendatangkan cahaya pada hari kiamat. Bahkan ada hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu. Artinya cahaya orang beriman sebagaimana sempurnanya wudunya. Nah, subhanallah. Makanya perhatikan ketika kita berwudu. Maka sering kan para ulama menjelaskan kepada kita, kalau ingin wudu kita sempurna, ketahui, kenalilah keutamaan berwudu. Kalau kita ingin wudunya sempurna, kenalilah keutamaan apa? Berwudu, ya. Kenalilah keutamaan berwudu. Di antaranya ini, bahwa kemuliaan seorang beriman sesuai dengan kesempurnaan wudunya. Nah, maka perhatikan wudu kita, ya. Jangan asal-asalan. Kemuliaan seorang beriman sesuai dengan kesempurnaan wudunya. Ada pendapat lain dari makna hadis ini, yaitu perhiasan orang beriman di surga sesuai dengan kesempurnaan wudunya. Wah, ini luar biasa lagi. Perhiasan orang beriman di surga sesuai dengan kesempurnaan wudunya. Kapan wudunya sempurna, maka perhiasannya tambah besar, tambah banyak di hari kiamat di dalam surga. Maka perhatikan wudunya. Ya, jangan asal sembarang berwudu. Itu dua makna dari hadis yang saya barusan bacakan, riwayat Muslim. Tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu. Perhiasan orang beriman sesuai dengan kesempurnaan wudunya. Mungkin yang di dunia banyak emas, perak, tapi pertanyaan, apakah juga kita mempunyai emas dan perak di akhirat? Seberapa besar perhiasan kita di akhirat? Ya? Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran selanjutnya dari hadis ini yaitu, hadis ini menunjukkan bahwa wudu adalah syariat khusus bagi umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan bahwa wudu adalah syariat khusus umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. dan ini pendapatnya Al-Halimi yang bermazhab Syafi'i. Pendapatnya Al-Halimi yang bermazhab Syafi'i. Akan tetapi pendapat yang paling kuat bahwa wudu bukan khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW saja. Jadi ada wudu juga sebelum apa? Umat Nabi Muhammad SAW. Yang khususnya adalah tadi cahaya. Itu yang khususnya. Jadi saya ulangi, faedah yang kedua dari hadis ini, sebagian ulama berpendapat wudu adalah khusus bagi umat siapa? Nabi Muhammad SAW. Tetapi pendapat yang paling kuat bahwa wudu bukan khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Yang khususnya adalah apanya? Cahayanya. Itu. Yang khususnya adalah cahayanya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang berkenaan dengan cahaya ada kaitannya dengan telaga. Hadis riwayat Imam Muslim, perhatikan hadisnya menarik, mudah-mudahan kita mendapatkan telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna haudhi ab'adu min ailah min Adan." Sesungguhnya telagaku itu panjangnya lebih panjang daripada kota Ailah sampai ke kota Adan. Ailah itu ada di negeri Syam sampai ke kota Adan. Sepanjang itu. Ya. Nanti insyaallah taala ingatkan saya minggu depan, saya akan gambarkan, ya, saya akan perlihatkan di proyektor bagaimana Ailah itu panjang. Jadi kita mengetahui, kita bisa mengimajinasikan panjangnya telaga Rasulullah. Ya. Lahu ashaddu bayadan min ath-thalj. Dan dia lebih putih dibandingkan es. Wa ahla minal asal bil laban. Dan lebih manis dibandingkan madu dengan susu. Madu campur susu. Wa la aniyatahu aktsaru min adadin nujum. Dan sungguh ciduk-ciduknya, gayung-gayungnya, cangkir-cangkirnya yang ada di telaga tersebut lebih banyak dibandingkan jumlah bintang. Ada yang bisa menghitung bintang? Ya. Wala inni la asuddun nas anhu kama yasuddu ar-rajulu ibilan nas an haudih. Dan aku akan menghalangi manusia. Menghalangi manusia sebagaimana seseorang menghalangi ontanya dari tempat makannya. Artinya Rasulullah yang mengaturnya, mengatur siapa yang dapat telaga, minum di telaganya, siapa yang tidak. Kemudian para sahabat bertanya, lihat ya para sahabat, "Ya Rasulullah, ata'rifuna yawma idzin?" Wahai Rasulullah, kenalkah engkau dengan kami pada hari itu? Lihat ya. Kenalkah engkau dengan kami pada hari itu? Maka jawaban beliau, "Na'am, iya. Lakum sima laysat li ahadin minal umam." Iya. Kalian punya ciri, tanda yang tidak dimiliki oleh seorang pun dari umat-umat lain. Nah, ini menunjukkan bahwasanya yang khusus bukan wudunya, tetapi yang khusus apa? Cahayanya. "Tariduna alayya ghurran muhajjalin min atharil wudu." Kalian akan datang kepadaku dalam keadaan wajah bercahaya, tangan bercahaya, kaki bercahaya dari bekas air wudu. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah apa hukum memperpanjang basuhan lebih dari batas sewajarnya. Karena dalam perkataan Abu Hurairah mengatakan di sini, maka barang siapa yang ingin apa itu di situ, yang mampu memperpanjang cahayanya, maka lakukanlah. Kalau kita pahami hadis ini, berarti siapa yang ingin panjang cahayanya, berarti kalau pas lagi tangan misalkan, basuh tangan, ya udah panjangkan mungkin sampai ke tiang, atau basuh aja sekalian berataan, ya. Nah, makanya ini bukan hadis, tetapi adalah perkataan siapa? Abu Hurairah. Nah, oleh karenanya pelajaran yang tadi saya sebutkan, yaitu para ulama berbeda pendapat tentang apa? Memperpanjang basuhan dari anggota wudu boleh atau tidak? Maka jawabannya, pendapat yang paling kuat adalah tidak disyariatkan menambah basuhan kecuali pada anggota yang disyariatkan dibasuh. Tidak disyariatkan menambah basuhan kecuali pada anggota yang disyariatkan untuk dibasuh. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kira-kira yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan untuk keutamaan berwudu, sebelum di awal-awal kitab bab wudu sudah saya sebutkan banyak keutamaan, betul? Ya, masih ingat ya? Keutamaan berwudu, jadi saya tidak perlu ulang, mungkin catatannya bisa diulang kembali. Di awal-awal bab wudu sudah saya sebutkan tentang keutamaan berwudu. Wallahu a'lam, ini yang bisa kita pelajari pada malam ini, dua hadis. Apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Dan sekali lagi tentang kepengurusan Masjid Imam Syafi'i, saya mohon bantuannya dan masukannya, jika ada saya salah maka beritahu langsung, beritahu lewat SMS ataupun apa saja, langsung berbicara tidak mengapa ya, mana saja yang bisa bisa menyampaikan sarannya. Karena manusia terbatas, dia menganggap itu benar padahal itu adalah keliru, ya. Seperti yang mungkin ada yang memberikan masukan kepada saya, di Masjid Imam Syafi'i saya jarang untuk sholat Jumat karena sholat Jumatnya terlalu lama. Di masjid-masjid lain cuma sampai 20 sampai 25 menit, di sini 45 menit. Padahal yang ikut sholat Jumat di sini banyak pegawai, maka mohon diperhatikan apakah harus diperpanjang atau tidak. Ini secara hukum fikih sebenarnya saya jelaskan ya. Secara hukum fikih memang ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ma'innati fiqhir rajuli qisaru khutbatihi wa tulu salati. Sesungguhnya inti fikih seseorang adalah pendeknya khutbah Jumat dia dan panjangnya salat dia. Tetapi ini adab dalam khutbah, tapi apakah dilarang kalau khutbah panjang? Dilarang enggak? Hadis dalam hadis ini ada larangan enggak? Tidak ada. Apalagi di zaman sekarang yang sangat dibutuhkan kaum muslim yang hadir, lihat. Yang hadir untuk pengajian sekitar ini. Adapun Jumatan orang banyak, maka menggunakan momen itu yang mungkin sebagian khatib termasuk saya pribadi di antaranya agak memperbanyak khutbah Jumat, ya. Jadi itu nanti kita bicarakan, saran-saran diterima saja. Adapun dilaksanakan atau tidak, dilihat sesuai dengan ilmu syar'inya, ya. Demikian. Wallahu a'lam. Jadi saya butuh bantuan untuk memberikan masukan, saran dan semisalnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Silahkan jika ada pertanyaan atau sanggahan, masukan. Nah, tentang bulughul maram dulu ya. Ya Ustaz, dari BBM sebentar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafin dari Sukabumi. Saya mau bertanya, apa batal wudu kita apabila bersalaman dengan ibu kita? Lalu apa boleh kita langsung sholat maghrib setelah berbuka puasa dengan yang manis-manis di saat kita masih punya wudu? Iya. Pertanyaan pertama, batalkah wudu kita jika bersentuhan dengan ibu? Maka jawabannya, pendapat yang paling kuat tidak. Ya, baik tidak batal seorang lelaki yang sudah berwudu bersentuhan dengan perempuan, baik perempuan tersebut mahramnya atau bukan mahramnya. Pendapat ini berdalilkan, yaitu maksud firman Allah, aula mustumun nisa, atau kalian menyentuh para perempuan. itu maksudnya adalah berzina yang mengakibatkan keluarnya syahwat. Sebagaimana yang ditafsiri oleh Abdullah, bukan berzina, afwan. Ya, bersetubuh yang mengakibatkan keluarnya syahwat. Ya, sebagaimana ditafsiri oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dengan dalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering setiap ingin pergi ke masjid beliau mencium istrinya. Kalau ada yang bertanya, "Oh, Ustaz, itu kan istri mahram." Maka jawabannya tidak ada bedanya. Pendapat mazhab yang mengatakan batal wudu menyentuh perempuan itu tidak membedakan mahram atau tidak mahram. Makanya dulu ulun masih kecil ingat sekali, kalau sudah mama berwudu jangan beparak kalau aku jangan. Ini ya para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mazhab yang mengatakan batalnya berwudu, batalnya wudu seorang lelaki dengan perempuan kalau bersentuhan itu tidak membedakan mahramkah tidak mahram, pokoknya perempuan semuanya batal. Nah, itu dia. Jadi pendapat yang paling kuat tidak batal. Pertanyaan kedua tadi tidak terlalu jelas tentang beliau berbuka dengan yang manis-manis, apa wudunya masih ada atau harus berwudu? Di awal-awal keislaman, salah satu yang membatalkan wudu adalah, dan ini nikmat Allah, coba lihat ya. Awal-awal keislaman, salah satu yang membatalkan wudu adalah makan yang bakar-bakaran. Jadi sate dibakar, itu kan daging dibakar, ya, daging ayam, daging kambing, daging sapi dibakar, itu batal. Dulu di awal-awal, ya, daging yang dibakar itu batal di awal-awal. Tetapi kemudian hukum itu dinasakh, dihapus. Kemudian bahwasanya yang terakhir yang kami, kata Jabir radhiyallahu anhu, yang kami dapati dari Rasulullah bahwa memakan sesuatu yang dibakar tidak mengharuskan untuk berwudu kembali. Nah, dikaitkan dengan pertanyaan tadi bahwa memakan yang manis-manis sebelum mengerjakan sholat maghrib waktu berbuka puasa, apakah membatalkan wudu? Maka tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu jelas keluar angin, keluar kencing, keluar buang air besar, kemudian tidur itu pun adalah sesuatu yang dikira membatalkan wudu karena tidur mungkin tidak terasa apa keluar angin atau yang semisalnya, ya. Nah, itu saja yang membatalkan wudu. Adapun makan, maka makan daging unta saja menurut pendapat yang lebih kuat yang membatalkan wudu. Wallahu a'lam. Nah, yang lain? Silakan kasih mic ke Bapak. Terima kasih. Pertanyaannya, bagaimana wudu dengan kondisi kita pakai gayung secara sesuai dengan sunnah, dan juga pada saat posisi kita di sungai, nah terus bagaimana posisi tangan kita tanpa gayung? Terima kasih. Wudu dengan gayung maka sama saja, dan ini yang banyak dikerjakan di zaman Nabi dan para sahabatnya, ya. Mereka senantiasa datangkan tempat wudu kemudian mereka menggayung dari situ. Caranya yaitu, kalau berbicara tata caranya, kita pertama kali tentunya membasuh kedua telapak tangan dengan mengucapkan bismillah. Kita siramkan sedikit, kita basuh sesuai dengan kadar air yang kita miliki. Kalau airnya sedikit, kita basuh sedikit saja. Kemudian setelah itu, yang jelas caranya ya panjang ya. Yang jelas kita tuangkan sedikit-sedikit. Setiap kali kita membasuh sebuah anggota wudu, kita tuangkan, kemudian kita basuh. Kita tuangkan, kita basuh. Ya. Boleh juga seseorang langsung memasukkan tangannya ke dalam gayung tersebut. Setelah pertama kali, terutama habis tidur, dia membasuh kedua telapak tangannya sebagaimana yang kita jelaskan pada hadis-hadis sebelumnya. Adapun untuk di sungai yang tidak pakai gayung, maka bagaimana wudunya? Yang jelas Nabi Muhammad SAW memperingatkan kepada kita bahwa meskipun kita di tengah sungai yang mengalir, diharamkan untuk berlebih-lebihan dalam berwudu. Wa in kunta ala nahrin jarin, hadisnya begitu. Meskipun engkau berada di tengah sungai yang sedang mengalir, Nabi Muhammad SAW melarang untuk berlebih-lebihan di dalam berwudu. Jadi seperti kita layaknya berwudu di ledeng, begitulah kita berwudu dengan sungai atau dengan air sungai, ya, tanpa gayung. Syaratnya tidak boleh berlebih-lebihan. Contoh berlebih-lebihan adalah membasuh anggota wudu lebih dari 3 kali. Nah, wallahu a'lam. Silakan. Ya, belakang dulu, Ayanda. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang kita, yang Ustadz jelaskan tadi kan bercahaya anggota, semua anggota itu. Ya. Itu termasuk kepala juga, Pak Ustadz? Apakah termasuk kepala juga? Maka ya, jawabannya iya. Dia kan termasuk bagian wajah. Oh iya. Ya, termasuk bagian wajah dan termasuk rambut kepalanya. Nah. Terus lanjutan hadisnya itu kan cuma perkataan Abu Hurairah. Itu kenapa setelah perkataannya tuh baru di tertera situ rawahu ini. Kenapa enggak langsung di sebelum perkataan itu? Iya, bagus pertanyaannya. Ketiga, Ustaz. Saya jawab dulu ini biar nanti satu-satu jawabannya. Jadi maksud beliau bertanya, saya kan katakan tadi, maka barang siapa di antara kalian yang mampu memperpanjang cahayanya, maka lakukanlah. Kemudian disebutkan muttafaqun alaih. Saya sebutkan itu perkataan Abu Hurairah. Dan ini pendapat yang paling kuat dari para ulama. Kalau saya sebutkan pendapat paling kuat, berarti terjadi perbedaan pendapat. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengucapkan ini. Satu. Yang kedua, beliau tidak pernah berwudu lebih daripada anggota yang dituntut untuk dibasuh. Misalkan, anggota yang dituntut untuk dibasuh kan siku, sampai sikunya habis. Tidak perlu sampai otot, apalagi sampai ketiak. Atau membasuh kaki, yang perlu dibasuh adalah dari mulai ujung jari jemari kaki sampai 2 mata kaki. 2 mata kaki masuk di dalamnya, tidak perlu sampai kepada lutut ataupun betis, tidak perlu. Ya. Jadi para ulama kenapa mengatakan itu adalah mudrajah? Artinya perkataan Abu Hurairah yang masuk ke dalam hadis Rasul karena sebab-sebab tadi. Ya. Nah, lalu kenapa disebut Ustaz muttafaqun alaih? Kenapa enggak ada bedanya? Nah, di sinilah jelinya para ahli hadis. Jelinya para ahli hadis bahwasanya itu perkataan Abu Hurairah bukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebabkan beberapa sebab tadi yang saya sebutkan. Di antaranya yang paling kuat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama hidup beliau ketika berwudu tidak pernah berwudu beliau sampai kepada karena diperintahkan untuk memanjangkan cahaya, tidak pernah beliau berwudu melebihi anggota tubuh yang dianjurkan. Demikian ya. Bisa dipahami? Silakan yang ketiga. Ya, Ustaz. Maksud saya, Ustaz, sebelum maka itu kan selesai hadis Rasulullah. Selesai sudah. Mutafaqun alaih aja langsung. Bukan maka. Nah, disitulah para ulama, meskipun hadisnya sampai habis, ternyata makanya itu setelah diteliti dengan jeli, dengan detil, itu ternyata perkataan Abu Hurairah. Kenapa Ustaz tidak langsung sebelum maka muttafaqun alaih, baru setelah itu makanya perkataan Abu Hurairah? Begitu maksud antum kan? Maka jawabannya tidak, karena di situ para ulama tidak mengatakan bahwasanya hadis itu terputus lalu setelah itu Abu Hurairah berkata maka barang siapa gini. Enggak. Tetapi disitulah kejelian para ulama hadis ketika menyebutkan maka adalah perkataan Abu Hurairah agar orang-orang memahami bahwa ilmu hadis itu memang harus teliti. Ustaz, ya. Ini tanya soal kesucian untuk kita bersuci itu, Ustaz. Kalau kita kencing terus keperancingan ke dalam baskom, Ustaz. Baskomnya itu mengalir, apakah itu tetap najis juga, Ustaz? Bagus. Sudah? Assalamualaikum. Ini sudah kita bahas. Siapa yang bisa jawab? Tidak najis. Kenapa? Bagaimana penjelasannya? Hah? Ayo, dijawab dengan ilmu. Ayo. Beliau paham maksud beliau? Kita kencing, di sampingnya ada baskom, cipratkan kencing itu, ia masuk ke dalam baskom. Najis atau tidak? Jawab dengan hadis. Yang sudah kita pelajari loh tentang air. Masih ingat enggak? Itu dia, pertama. Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda, air tidak ada yang menajiskannya dengan sesuatu apapun. Kecuali jika berubah warnanya, baunya, dan rasanya. Ya, Ustaz, benar-benar kecipratan loh. Lihat dulu. Air, hadis Nabi Muhammad SAW berbunyi, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai. Air itu suci, tidak ada yang menajiskannya dengan sesuatu apapun, kecuali illa an taghayyara ta'muhu aw rihuhu aw launuhu, kecuali berubah warnanya, baunya, dan rasanya. Ya, jazakallah khair jawabannya. Paham ya? Nah, silakan. Terima kasih. Saya tidak tahu nih apakah sudah ada kajian yang saya tanyakan ini. Kita tentunya kan dalam berwudu ini mencari yang sempurna. Nah. Apakah sebelum kita berwudu itu apakah kita disunahkan berkumur-kumur, kemudian membasuh kaki, tangan, dan seterusnya? Terima kasih. Ya. Ya, ini sudah kita bahas ya, bahwasanya bahkan kita bahas dengan detail, yaitu berkumur-kumur hukumnya wajib. Ya, memasukkan air ke hidung hukumnya wajib. Berkumur-kumur kalau tidak salah hukumnya sunnah. Dan nanti saya sudah menyiapkan tulisan tentang wudu sempurna. Saya akan sebutkan dari mulai pertama sampai terakhir, tidak membedakan ini wajib, ini rukun, ini sunnah. Yang penting wudu sempurna. Ya, kita akan bagikan nanti kepada para jamaah itu hasil nilai kita setelah belajar wudu sekian lama dari kitab Bulughul Maram ini. Jadi tentang memasukkan air ke hidung, berkumur-kumur, masukkan air ke hidung hukumnya wajib, berkumur-kumur hukumnya sunnah, tapi disyariatkan dalam Islam. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama mungkin sedikit mustalah karena Ustaz tadi menyinggung ada perbedaan antara akhbarana dan sami'na. Ada istilah yang lain yakni amba'ana dan haddatsana. Kira-kira antara haddatsana, amba'ana, dan akhbarana itu sama atau ada perbedaan, dan apakah ada konsekuensi hukum dari kualitas hadis. Kemudian yang kedua berkenaan tentang matan hadis keutamaan wudu tadi, di mana ternyata ada perkataan Abu Hurairah. Ada penanya kita yang menanyakan kenapa jadi sampai ini masuk dalam muttafaqun alaih kalimat barang siapa Abu yang Hurairah mampu itu tadi dan seterusnya. Nah. Mungkin sedikit mengomentari. Kalaupun memang itu adalah perkataan Abu Hurairah, berarti statusnya dia adalah mauquf. Dan kalaupun mauquf, sebagaimana sudah lumrah juga di dalam kutubus sunan atau kutubul ahadis, itu memang juga banyak meriwayatkan riwayat-riwayat yang mauquf, meskipun nanti akan dijelaskan bahwa riwayat tersebut mauquf. Tetapi mungkin di dalam hadis ini yang menyebabkan kita bingung kenapa tidak dijelaskan kemaukufannya dari awal itu. Ya. Mungkin itu saja komentar sedikit Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan kedua lebih memperjelas pertanyaan saudara tadi. Saya akan jawab nantinya. Untuk pertanyaan pertama yaitu kita tadi sudah sebutkan ini sedikit, mohon maaf kalau agak dalam ilmu hadis karena yang hadir di sini banyak para pengajar-pengajar mungkin dan pelajar-pelajar juga. Ada kalimat yang saya sebutkan tadi, akhbarona, artinya dia telah memberitahukan kepada kami dengan sami'na, kami telah mendengar dari dia. Ini saya jelaskan tadi yang paling kuat adalah sami'na daripada akhbarona. Kenapa? Karena sami'na itu langsung dia mendengar. Ya. Ah, ada lagi hadis yang disebutkan amba'ana, artinya dia memberitakan kepada kami. Karena naba itu artinya berita. Dia memberitakan dengan haddatsana. Haddatsana ini adalah lafaz yang paling kuat dalam meriwayatkan hadis. Artinya haddatsana, dia beriwayatkan kepada kami. Jadi seakan-akan orangnya itu langsung di hadapan, Pak. Saya mendapatkan hadis dari Pak Abdurrahman. Nah, itu langsung dia. Haddatsana. Ya. Jadi haddatsana bedanya dengan amba'ana. Amba'ana itu lebih rendah dibandingkan haddatsana. Kalau kita ingin runut, bagusnya bagaimana? Haddatsana paling tinggi, kemudian setelah itu sami'na, baru setelah itu akhbarona, baru setelah itu amba'ana. Ya, itu yang urutannya. Adapun pertanyaan masih, beliau mempertanyakan yang kedua, yaitu kalau seandainya perkataan maka barang siapa yang ingin memperpanjang cahayanya maka lakukanlah, itu perkataan Abu Hurairah kenapa tidak disebutkan? Padahal itu hadis mauquf. Maka jawabannya gampang. Hadis ini diriwayatkan oleh selain Abu Hurairah, seperti Abdullah bin Mas'ud, Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Umamah, dan selain mereka. Artinya banyak. Dan yang sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis yang semisal tidak menyebutkan maka barang siapa sampai seakhir. Nah, di situ. Kenapa kita bersikeras bahwasanya itu adalah perkataan dari siapa? Bisa dipahami ya? Nah. Cukup kiranya, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang buruk itu dari saya pribadi, saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.